Masih ku ingat tiada ku lupa, kau ucapkan janji setia untuk hidup bersama seia dan sekata. Ku rasakan segalanya indah dalam menjalin kasih mesra. Betapa bahagia bagai tiada kan akhirnya. Tapi kini kiranya kau ingkari janji mesra. Harapan dan cita-cita musnah tiada terlaksana. Betapa kau sampai hati merusak cintaku yang suci. Ya Ilahi, kuatkanlah iman dalam hidup penuh cobaan. Jalankan semua walau tiada kuasa. Tapi kini kiranya harapan dan cita-cita musnah tiada terlaksana. Betapa kau sampai hati merusak cintaku yang suci. Ya Ilahi, kuatkanlah iman dalam hidup penuh cobaan. Ku jalankan semua walau tiada kuasa.